Coba kalau mau ikhlas nih ya, mana yang baik? Kita berbuat baik diterima kasihi atau tidak? Tidak. Kita sudah berbuat baik dihargai atau tidak dihargai? Untuk latihan kita tidak dihargai. Nah, bagi orang yang tidak punya program ingin ikhlas, sakit hati. Tapi bagi orang yang pengen jadi orang ikhlas, disyukuri. Kejadiannya sama, orang tidak berterima kasih, tidak tahu balas budi, tidak menghargai. Tapi karena sudah punya target, doa, paham, latih, sabar. Karena sudah punya target, saya ingin jadi orang ikhlas, jadi giliran kita enggak diterima kasih, enggak dibalas budi, ini latihan saya nih. Sabar jalanin.